kita diminta sama Nabi setiap hari berlindung, doa sama Allah. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, wa'udzubika minal ajzi wal kasal, wa'udzubika minal jubni wal bukhl, wa'udzubika min ghalabatid din wa ghadir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa galau, dari rasa sumpek, wal hazan, dari rasa sedih. Biar enggak tahu-tahu sedih, nangis enggak jelas. Kadang-kadang manusia nih zaman sekarang suka berpikir mendahului kemampuan dan berpikir akan sesuatu yang Allah enggak minta kita mikirin. Sekalipun kita punya planning untuk hari esok, tapi jangan repot sama hari esok. Karena kamu juga enggak tahu besok nyampe apa kagak. Nabi udah prediksi, kata Nabi, itu masalah penyakit godaan setan yang harus kamu minta berlindung atas hal tersebut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhul. Dan minta perlindungan sama Allah biar dijauhin dari yang namanya kikir, karena orang yang pelit itu enggak enak hidupnya. Wa'udzubika min ghalabatid din wa gharir rijal. Dari yang namanya kelilit utang. Karena rasanya enggak enak kalau kamu udah kelilit sama hutang. Urusannya sampai yaumil qiyamah. Dikubur harta kamu amalnya mengantarkanmu pada amalan ahli surga, tapi karena kamu punya hutang, kamu bakal dibelenggu dengan jeratan siksa kubur karena alasan kamu terlilit hutang. Nabi minta kita waspada dari hal itu. Kata Nabi, wa'udzubika min ghalabatid din wa gharir rijal. Gharir rijal apa? Tekanan orang lain, dikuasai oleh orang lain. Orang banyak yang takut kepada manusia melebihi takutnya dia pada Allah. Takut kepada urusan perkara dunia melebihi takutnya dia kepada Allah. Kata Nabi SAW, minta perlindungannya biar kamu gak diperbudak oleh hal-hal yang tidak semestinya. Ya, mudah-mudahan Allah lindungin kita semua. Jadi itu doa wajib dibaca, karena doa itu insya Allah melepaskan kita dari kesedihan, kegalauan, kekundahan, kemudian juga rasa malas, kikir, pelit, dan juga dari terlilit hutang.